bila kau marah menutupi salahmu. Samakah aku bagai burung di sana yang dijual orang hingga sesukamu kau lakukan. Malam ini mungkin esok kan kau jelas bahagia bersama yang lain. Kalaulah memang kita berpisah itu bukan suratan. Agar kau puas membagi cinta.

Thank you.

Terima kasih.

masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Sebagai pertanda cinta. tiba saatnya Tuhan kembali menyatukan kita. Kini ku sertakan doa untukmu bersama tetes air mata. Semoga damailah kau di sisinya. Thank you. kencang seadanya. Semua biasa saja. Tak pernah kubayangkan akhirnya datang juga. Gelisah dan rinduku menyatu dalam mimpi. Malam begini temanku sendiri menunggu kau di sini. Hari imanku, kiranya Tuhan jadi saksi hidupku betapa sucinya jalinan cintaku. Walaupun hinaan ini ditujukan pada diriku, cintamu, sayang, percayalah aku. Engkau kan ku sayang selama hidupku, sayang, percayalah aku. Pada bintang sudah kenangan yang lalu

yang ku kenakan dahulu. Bila ku rindu ingin bertemu, kau pasti ada di sana. Aku di sini menghancurkan harapan. Cukuplah sudah cinta kita di sini. Kasih sayang

Jangan kau risaukan. rasa curiga namun tak berdaya. Thank you. demi cita-citaku semua hanyalah untukmu. telami sasa sidik. Thank you. Begitu juga terjadi dengan dirimu. Kau pernah bilang pada diriku, sehari saja tak jumpa denganku, resah gelisah hatimu. Mungkinkah ada cinta di antara kita berdua? Kau dan aku, satu dalam kasih asmara. Marilah kita saling terbuka, saling bicara, oh, oh, agar kita tahu isi hati kita. Mungkinkah ada cinta di antara kita berdua? Kau dan aku, satu dalam kasih asmara. Marilah kita saling terbuka, saling bicara, oh, oh, agar kita tahu isi hati kita. Coba bertahan mendengar.

sekali dia juga pandai.